Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepulang melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, beliau menerima titah Allah yang begitu mulia, yaitu melakukan salat lima waktu. Salat lima waktu begitu penting dalam agama kita, karena mengarahkan jiwa, raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban kita. Sampai-sampai Rasulullah sendiri yang dipanggil oleh Allah untuk menerima kewajiban ini. Kenapa? Karena perintah Allah tercatat dalam rukun Islam seperti zakat, puasa, dan naik haji. Semua itu Allah pesankan melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakannya. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan menerima titah salat, Allah tidak mau menitipkan perintah itu kepada Malaikat Jibril. Namun Allah sendiri yang menyerahkan itu semua titah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka itu Rasul dipanggil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah menciptakan manusia dalam keadaan resah dan gelisah. Allah khaliqu insanu halu'a. Manusia adalah makhluk yang nalurinya selalu dalam keadaan cemas dan berpengharapan. Oleh karena itu, manusia perlu sandaran. Perlu sandaran yang kokoh. Karena ketika dia dalam keadaan cemas tidak punya sandaran, maka tidak punya kekuatan. Ketika dia bersandar kepada manusia, maka dia sudah menghilangkan kekuatan dirinya, karena manusia tidak punya kekuatan. Oleh karena itu, kesempatan bulan suci Ramadan ini semakin menegaskan bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Dia harus dilaksanakan dalam sehari lima waktu. Oleh karena itu, sholat harus menjadi fokus utama sebagai muslim yang sejati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat-Nya, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid." Wahai manusia, kamu itu fakir, kamu itu tidak punya kekuatan. Oleh karena itu, bersandarlah kepada-Nya. Karena Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Kuasa, dan segala puji bagi-Nya. Allah menciptakan manusia dalam jati dirinya, dalam fitrahnya adalah selalu dalam keadaan keluh kesah. Oleh karena itu, ciptakanlah, memohonlah kepada sandaran yang kokoh dan kuat. Bila mana manusia bersandar kepada manusia, tidak punya kekuatan. Dan boleh ketika engkau bersandar kepada selain manusia, kepada pepohonan, kepada hewan, kepada selain manusia, itu pun juga batas kelemahan. Hanya kepada Allah lah semua sandaran kekuatan, sandaran ampunan, sandaran rizki, hanya kepada-Nya kembali kita semua. Oleh karena itu, sholat menjadi inti sebagai bukti bahwa kita semua tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Sandarkanlah semua kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Aku pasrahkan semua urusan hidupku kepada-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah menjadi inti dalam ibadah seorang muslim, karena salat adalah penggenap ganjaran. Ketika kita melakukan ibadah zakat, itu di hadapan Allah nol nilainya. Ketika kita melakukan ibadah puasa, di hadapan Allah itu nol nilainya. Ketika kita melakukan ibadah haji kepada Allah, itu pun juga nol nilainya. Nilai 0-0 tadi tidak punya angka, tidak punya nilai di hadapan Allah kalau tidak ada angka. Sholat adalah penggenap. Sholat itu adalah angka. Ketika engkau melakukan sholat dalam kehidupan keseharianmu, maka 0 tadi akan bermanfaat. Kalau 0 tadi yang 3 ditambah angka 1 di depan, maka menjadi 1000. Tetapi kalau 0 tadi tidak kita melakukan sholat, maka 0 itu tidak faedah, tidak ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu pun kalau sholat kita melakukan tepat waktu, maka angka ada di depan 0, 1000. Namun kalau kita melakukan sholat di akhir waktu, maka itu angka akan di akhir 0 menjadi 0,0,0,1. Dan di hadapan Allah tetap punya angka di hadapan Allah, cuman kecil nilainya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'ani muqimas shalah. Ya Tuhanku, jadikanlah aku yang selalu mendirikan sholat, yang selalu menjalankan sholat. Waj'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dan jadikanlah keturunan-keturunanku, dan jadikanlah anak dan istriku, anak dan cucu-cucuku yang menjalankan sholat. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Semoga dengan jalan sholat itu, doa-doa kami engkau kabulkan. Kabulkanlah hajat kami, kabulkanlah segala permohonan kami, kabulkan permohonan ampunan kami, ya Rabbal Alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.